dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal diriwayatkan bahwa ia berkata, Ibrahim bin Al-Hasan Al-Bahili telah menceritakan kepada kami. Hamad bin Zaid telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Yunus bin Ubaid berkata, ada tiga hal yang perlu kalian camkan dari nasihat saya. Janganlah salah seorang di antara kamu menemui penasihat meskipun untuk mengajarkan Al-Quran kepadanya. Janganlah salah seorang di antara kamu berduaan dengan perempuan meskipun untuk mengajarkan Al-Quran. Dan janganlah salah seorang di antara kamu membiarkan telinganya mendengar ucapan para ahli ahwa, orang-orang yang cenderung kepada hawa nafsu. Dan semuanya, dalam konteks yang kedua, masalah berduaan, kami teringat dengan kejadian dulu, ada seorang mahasiswa tetangga kos-kosan yang sering mampir ke tempat kami. Suatu ketika, dia bercerita bahwa di tempat kosnya, dia mengajarkan baca Al-Quran kepada seorang anak perempuan, anaknya si empunya kos-kosan, anaknya sudah besar, sekitar umur SMA. Saat itu, sudah kami ingatkan bahwa itu enggak boleh. Walaupun niatnya ngajar, tetapi kalau berduaan seperti itu, tetap tidak diperbolehkan. Tetapi, aktivitas itu jalan terus. Namanya manusia, pepatah barat-baratan berbunyi, Waiting Trisno Jala Ran Soko Kulino. Yang terjemahnya, awal mula cinta syahwat itu disebabkan karena seringnya atau biasa bertemu. Akhirnya, yang kepincut si perempuan. Si mahasiswa ini mengadu kepada kami bahwa sang perempuan anaknya yang dia tempati itu senang sama dia. Demikianlah. Dan kejadian mengadu begini dalam berbagai macam jenisnya banyak terjadi. Makanya orang yang berakal sehat mendengar peringatan dari para ulama salaf yang mendasarkan diri kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, dia akan berhati-hati dalam menghadapi godaan wanita. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu jannah.